katakan bola mata. Hadapan nilai kita semua ini sama. Yang membedakan kita hanya dosa dan pahala. Persatuan tak tercapai dengan laras senjata. Perdamaian tak tercapai dengan secara paksa. Di tanah perjanjian harusnya tertanam Pancasila. Negeriku semestinya adil dan sejahtera. Simbo, Simbo, Simbo, Simbo.